إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعنم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الميعاد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد إخوتي وأخواتي في الدين para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kajian ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari kedua di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya melaksanakan sholat subuh, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita, nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhawati fiddin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini, pertemuan kedua, insyaallah kembali kita akan melanjutkan ya pembahasan kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk atau kitab ABY yang mana kemarin subuh alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Al-Hiwar Al-Awwal Alif ya. Dan sekarang kita akan memasuki al-hiwar al-awwal ba ya, karena al-hiwar ini mempunyai dua percakapan ya, ada al-hiwar al-awwal alif, kemudian ada al-hiwar al-awwal ba ya. Dan sekarang kita akan memasuki al-hiwar al-awwal ba ya. Baik, perhatikan, unzur wastami' wa'id. Unzur wastami' wa'id. Hadzal hiwar ya, atau hadhihi al-muhadatsa yaduru baina Khawla wa Khadijah ya. Al-hiwar yaduru baina Khawla wa Khadijah. Jadi percakapan ini antara Khawla dan Khadijah ya. Baik, apa perbedaan antara al-hiwar al-awwal ya alif dengan al-hiwar al-awwal ba? Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau al-hiwar al-awwal alif itu mudzakkar ya, percakapan sesama antara laki-laki. Kemudian al-hiwar al-awwal ba ya, itu percakapan antara sesama wanita. Jadi muannas. Jadi itu perbedaannya. Kalau kemarin hiwarnya itu antara Khalid dan Khalil ya. Jadi dua-duanya laki-laki ya, dua-duanya muzakkar. Kalau yang al-hiwar al-awwal ba ya, itu dua-duanya muannas atau dua-duanya perempuan. Ya, sekarang percakapannya antara Khawla dan Khadijah ya. Qalat Khawla ya, assalamu alaikum ya Khadijah, Waalaikumussalam. Khawla. Ismi Khawla. Masmuki. Ya Khadijah. Ismi Khadijah. Khawla. Kaifa haluki? Khadijah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Khawla. Bi khairin walhamdulillah. Ya, maratan thaniya. Khawla. Assalamualaikum. Khadijah. Waalaikumussalam. Khawla. Ismi Khawla. Masmuki? Khadijah. Ismi Khadijah. Khawla. Kaifa haluki? Khadijah bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Khawla bi khairin walhamdulillah. Ya. Tapi perhatikan di sini, jadi tidak ada perbedaan ya antara al-hiwar al-awwal alif dengan al-hiwar al-awwal ba. Ya. Perbedaannya hanya di masalah dhamir saja. Ya. Hanya di masalah kata ganti saja. Ya. Jadi apa namanya kalau al-khiwar al-awwal alif ya perhatikan masmuka ya masmuka ya terdiri dari ismun dan ka ya terdiri dari ismun dan ka terdiri dari ismun ya ini sebagaimana kita sebutkan kemarin ini namanya dhamir muttasil ya dhamir muttasil ah ini lil muzakkar untuk muzakkar ya jadi masmu ismun ismun dengan kaf ya. Jadi ismuka. Ya, ismuka. Jadi kalau ismun artinya apa? Nama ya. Kemudian plus ya ditambahkan disambungkan dengan dhamir al-muttasil maka jadilah ismuka. Ya, jadi tanwinnya ini dibuang. Ya. Ismun ini tanwinnya dibuang. Kemudian disambungkan dengan kaf ya. Maka karena ini tanwinnya dibuang maka jadilah ismun ini dan tadinya ismun jadilah mudhaf ya kaf mudhafun ilaih ya jadi ini isim ini disandarkan ke dhamir muttasil ya jadi siapa namamu ya kaknya di sini kafnya di sini adalah menunjukkan apa menunjukkan ya laki-laki ya menunjukkan laki-laki. Ini perbedaannya yang pertama. Ya, kemudian perbedaan yang kedua, ya. Kalau kemarin kalau muzakkar kaifa haluka, ya. Kaifa plus kaf juga ya. Ya. Kaifa afwan, bukan kaifa. Halun ya halun ditambahkan dengan kaf ya damirun muttasil ini juga untuk laki-laki untuk muzakkar ya nanti kalau yang atas jadinya is ismuka kalau yang ini jadinya yang bawah jadi ha luka ya jadi sekali lagi ismun ya ketika disambungkan ke dhamir muttasil untuk muzakkar ini maka hilanglah tanwinnya ya jadi dibuang tanwinnya karena dia menjadi mudhaf kemudian ini namanya mudhafun ilaih ya jadi ini mudhaf mudhaf Kemudian ini mudhafun ilaih, ya, mudhafun ini mudhafun ilaih. Ya, jadi ismuka, ya, halun, ya, ini mudhaf, ya, kemudian mudhafun ilaih, domir juga mudhafun ilaih, jadi haluka, ya, perhatikan tanwinnya dibuang, kemudian ini juga tanwinnya dibuang, karena jadi mudhafun mudhafun ilaih, ya, jika berdiri sendiri. Ya, kalau ini ismun tidak pakai alif lam maka dia bertanwin sama dengan hal. Berdiri sendiri maka dia bertanwin kalau tidak memakai alif dan lam. Akan tetapi ketika disambung ke kaf damir muttasil untuk laki-laki maka jadilah dia apa? Jadilah tanwinnya dibuang karena dia mudhafun mudhafun ilai. Ya, ini disandarkan ke sini ya. Jadi isim ini disandarkan ke damir muttasil ya. Baik, ini perbedaannya ya. Kemudian tidak ada perbedaan yang lain ya. Sama kalau misalnya laki-laki mengatakan ismi ya, perempuan juga mengatakan ismi ya. Laki-laki mengatakan ismi, perempuan juga mengatakan ismi ya. Jadi tidak ada perbedaannya. Perbedaannya cuma di domir saja. Kemudian ya, anta dan anti. Ya, anta dan contohnya kaifa haluka anta, haluka haluka anta, haluki anti. Ya, jadi ini perbedaannya. Jadi tidak ada perbedaan yang lain. Ya, nanti yang berbeda ketika terjadi percakapan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, itu nanti perbedaannya di domir. Ya, seperti di sini. Ya, jadi tidak ada yang berubah yang lainnya kecuali di domirnya. Ya, masmuki. Ya, kalau kemarin karena laki-laki yang nanya laki-laki ke laki-laki maka yang bertanya mengatakan masmuka, ya, laki-laki bertanya kepada laki-laki, ya, mudzakkar kepada mudzakkar, maka dia bertanya masmuka, ya, sama kalau perempuan yang bertanya ke laki-laki juga masmuka, ya. Nah, sekarang al-hiwar al-awwal ba, perempuan bertanya ke perempuan, ya, maksudnya yang ditanya itu perempuan, jadi masmuki. Kalau laki-laki bertanya ke perempuan sama juga masmuki. Ya, jadi intinya di sini orang keduanya, ya, seperti itu. Jadi ini persis sama. Makanya hiwar ini dibagi dua. Ada al-hiwar al-awwal alif, kemudian ada al-hiwar al-awwal ba. Ya, di sini untuk membedakan antara lawan bicara. Ya, lawan bicara. Apakah lawan bicara kita itu mudzakkar atau muannas? Ya. Nah, yang diganti di sini adalah apa? Adalah domirnya. Ya, adalah domirnya. Baik, ini yang al-hiwar al-awwal ba ya, dan insyaallah ini mudah ya. Insyaallah ini mudah ya di halaman kedua ini. Sekarang kita memasuki iftahu as-safha as-salisa ya, bisa buka halaman ketiga al-mufradat ya, al-mufradat. Ma makna al-mufradat? Apa artinya al-mufradat? Naam ya, vocabulary ya, atau kosakata-kosakata. Jadi al-mufradat itu jamak dari apa? Naam, al-mufradatun. Naam, al-mufradatu, ya. Atau mufradatun. Ya. Mufradatun, ya. Dari apa? Dari mufra. Jamaknya apa? mufradatun. Ya, perhatikan ya, biasanya kalau kita menuliskan jamak dari mufrad ke jamak, biasanya setelah mufrad ya atau di tengah-tengah itu biasanya kita tuliskan jim ya. Itu artinya jamak. Jadi mufradatun jamaknya mufradatun ya. Jadi ini mufrad ya, single gitu kan. Kemudian ini plural, bentuk pluralnya. Ya, bentuk pluralnya. Ya, kemudian nanti ada bentuk musannanya ya, tapi nanti kita pelajari ya. Baik. Al-mufradatu, perhatikan ini pakai alif lam. Ya. Al-mufradatu ini pakai alif lam, maka tidak bertanwin. Ya, tidak bertanwin. Kalau suatu isim memakai alif dan lam, ada alif lamnya, itu artinya ya dalam ilmu nahu disebut sebagai apa? Isim. Isim apa namanya kalau beralif lam? Hah? Isim ma'rifah. Ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya definitif. Ya, definitif. Jadi al-mufradatu maksudnya mufradat kosakata tertentu. Ya. Sama kalau kita katakan misalnya kolamun. Ya, kita katakan kolamun. Kalau kita katakan kolamun, artinya apa? Iya, sebuah pulpen. Sebuah ya umum namanya nakiroh karena tidak beralif lam. Dia bertanwin kan kolamun. Umum, bersifat umum. Enggak tahu pulpen yang mana. Intinya sebuah pulpen. Ya. Kalau tidak beralif lam. Tapi kalau kita tambahkan alif lam, tanwinnya hilang, artinya juga berubah. Jadi al-qalamu. Kalau pakai alif lam, itu berubah artinya. Jadi tanwinnya hilang, kemudian artinya berubah. Al-qalamu. Artinya apa? Pulpen itu atau pulpen tersebut. Jadilah dia definitif, namanya ma'rifah. Ya, jadi isim. Ya, nanti akan kita pelajari isim ditinjau dari definitif atau tidak definitifnya itu terbagi dua. Ya, ada yang disebut sebagai isim nakira, ya, yang tidak beralif lam, yang bertanwin itu, ya. Kemudian yang kedua disebut sebagai isim ma'rifah, ya, isim ma'rifah yang dimasuki oleh alif dan lam atau al, kemudian tanwinnya dihilangkan, ya. Ma'rifah ya definitif, ya. Ma'rifah itu artinya definitif, ya. Jadi pulpen tersebut kalau dalam bahasa Inggris kalau ma'rifah itu ditambahkan the biasanya. Kalau ma'rifah a pen gitu kan. Kalau nakira a pen. Tapi kalau ma'rifah ditambahkan the, jadi the pen, ya. Jadi sudah barangnya sudah tertentu, ya. Demikian seterusnya. Kemudian perhatikan juga kalau sudah masuk ya lil ya al mutakallim seperti yang kita pelajari kemarin, ya qalamun jadi qalami, ya itu tidak boleh pakai alif lam lagi karena ya al mutakallim di situ itu sudah menunjukkan apa? Ma'rifah. Ya, jadi tidak boleh juga double di situ, tidak boleh al qalami ya atau al kitabi, tidak boleh. Tapi tidak memakai alif lam di situ. Jadi qalami, kitabi, ya. Dan seterusnya. Nah, di sini perhatikan kita kembali lagi di sini memakai alif dan lam. Jadi al-mufradatu. Ya. Tidak bertanwin karena dia beralif lam. Maknanya juga berubah. Beda kalau kita katakan beda kalau seperti ini mufradatun. Kalau mufradatun ya kosakata-kosakata tapi tidak tertentu, tidak definitif. Namanya nakira. Kalau di sini al-mufradatu itu kosakata-kosakata tertentu. Artinya kosakata yang tadi sudah kita pelajari ya, yang kita lewati tadi ya, jadi itu tertentu namanya ya, jadi enggak bersifat umum ya. Jadi al-mufradatu al-ardu, mana al-ardu dengan ain ya, bukan dengan hamzah apa ya, uraian bisa, lampiran kemudian paparan bisa ya. Taib unzur wastami' wa'aid, apa artinya unzur? La unzur ya, lihatlah. Taib wastami' Naam wa'id dan ulangi ya. Taib, perhatikan di sini ya. Di sini ada bagi pemirsa yang punya buku di rumah, perhatikan di sini ada apa namanya? Ada dua orang gambar dua orang laki-laki sedang bercakap ya. Pertanyaannya di situ, kaifa haluka, ya, kaifa haluka. Tapi kalau perempuan bertanya kepada laki-laki, gimana caranya? Perempuan bertanya kepada laki-laki, kaifa haluka atau kaifa haluki? Naam, kaifa haluka. Jadi yang penting di sini bukan yang bertanya, ya, yang penting di sini bukan orang pertama, tapi yang orang kedua yang ditanya. Ya, jadi mau yang bertanya laki-laki, mau yang bertanya perempuan, intinya adalah orang kedua yang ditanya. Ya, al-mukhatab, orang keduanya ini yang penting. Kalau orang keduanya mudzakkar, maka kita katakan kaifa haluka. Ya. Tapi kalau orang keduanya adalah muannas atau perempuan, maka kita katakan apa? Kaifa haluki. Jadi bukan yang bertanya, akan tetapi yang ditanya. Ya. Kaifa haluka. Ya, yang tulisan warna biru. Kaifa haluka. Ya. Kemudian yang kedua, kaifa haluki. Ya, perempuan ya, yang ditanya perempuan. Jadi kaifa haluki. Ya. Taib. Kemudian perhatikan lagi masmuka. Ya, masmuka. Berarti yang ditanya orang kedua apa? Muannas apa mudzakkar? Mudzakkar, laki-laki, ya. Kemudian masmuki. Berarti yang ditanya apa? Muannas, ya. Berarti orang keduanya adalah muannas, ya. Karena dhamirnya adalah dhamir dhamirnya adalah dhamir yang menunjukkan kepada muannas, ya. Taib. Sekarang kita masuk ke tadrib al-awwal. Naam, tadrib al-awwal. Ikra'i. Naam, tadrib al-awwal. Tadrib al-awwal. Naam. Naam, tarjimi. Ibarah, mana ibarah? Hah? Al-ibarah. Kalau orang berbicara gitu kan, sebuah kalimat gitu, ya, itu disebut sebagai ibarah. Hah? Ungkapan. Taib. Sambunganlah antara ungkapan dan gambar yang terdekat. Al-munasibah. Dengan sesuai. Yang sesuai, ya. Jadi yang di sini yang diminta adalah menghubungkan antara ungkapan, ya, atau kalimat yang ada di bawah ini, ya, wasura dan gambar al-munasibah yang sesuai. Jadi ada gambar, ada ungkapan, ada kalimat, ada gambar. Nah, ini mau dihubungkan yang sesuai. Coba perhatikan, kan ada gambar, kan? Ada gambar dua orang laki-laki, kemudian ada gambar dua orang perempuan, ya. Di sini ada berapa gambar di sini? Ada 6 gambar, ya. Ada gambar laki-laki, kemudian ada gambar perempuan, ya. Taib. Yang gambar perempuan gimana bacanya? Langsung baca aja. Ayo, yang gambar perempuan. Eh, fadali. Masmuka. Ya, enggak. Lah, yang perempuan muannas. Masmuki. Taib. Yang laki-laki? Masmuka. Taib. Sekarang dhamir. Anta wa anti. Yang laki-laki? Anta. Naam. Yang perempuan? Anti. Taib. Sekarang yang perempuan? Kaifa haluka. Naam, yang laki-laki? Kaifa haluka. Taib. Kaifa haluka, ya. Jadi ini masalah dhamir, ya. Dhamir kita lihat di sini masmuka, ka, kaf di sini. Ka di sini adalah dhamir apa namanya? Dhamir muttasil. Kemudian anta wa anti, dhamir apa namanya? Dhamir. Hah? Satu kan muttasil, kalau yang satu? Munfasil, ya. Jadi satu damir yang bersambung, satu damir yang terpisah, ya. Baik. Kemudian kita masuk ke tadrib sani. Nah, baik. Fadl. Nah, ajib, ya. Assalamualaikum. Ajib, ajibi. Nah. Kaifa haluka? Ya, taib. Ini untuk ke laki-laki. Ya, ini untuk laki-laki. Sekarang untuk perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Khairan. Naam. Masmuka? Ismi Khalid. Naam. Ismi Khalid. Masmuki? Ismi Khalidah. ismi Khadijah. Ya, taib. Intahaina minal hiwar al-awwal alif wal hiwar al-awwal ba. Ya, intahaina kadzalik minal mufradat wa intahaina minat tadrib al-awwal wa tsani. Ya. Al-an nantakil ila al-hiwar ats-tsani. Ya, sekarang kita pindah ke al-hiwar ats-tsani, percakapan yang kedua, ya. Ini sudah mulai naik, ya. Jadi seperti itu seterusnya naik, ya. Yang kemarin dari dasar, ya. Insyaallah hari ini kita mulai naik, ya. Sekarang al-hiwar ats-tsani. Nah, al-hiwar ats-tsani ini juga ada al-hiwar ats-tsani alif, kemudian ada al-hiwar ats-tsani ba, ya. Jadi al-hiwar ats-tsani alif, percakapan yang kedua ini antara laki-laki, kemudian nanti al-hiwar ats-tsani ba, ya, percakapan ini antara perempuan atau antara muannas, ya. Baik. Hadzal hiwar yaduru baina Muhammad wa Syarif, ya. Jadi percakapan ini antara Muhammad dan Syarif, ya. Al-hiwar ats-tsani alif, unzur wastami' wa a'id, ya. Muhammad, assalamualaikum. Syarif, waalaikumussalam. Muhammad, min aina anta? Syarif, ana min Pakistan. Muhammad, hal anta Pakistaniyun? Syarif, na'am, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Muhammadun, ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Syarif, ahlan wa sahlan. Ya, maratan tsaniyah. Muhammad, assalamualaikum. Syarif, waalaikumussalam. Muhammad, min aina anta? Syarif, ana min Pakistan. Muhammad, hal anta Pakistaniyun? Syarif, na'am, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Muhammad, ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Syarif, ahlan wa sahlan. Ya. Baik, al-an nanzur ila al-mufradat. Kita lihat dulu mufradatnya. Ya. Baik, al-hiwar ats-tsani. Apa artinya al-hiwar ats-tsani? Naam, kalau kemarin al-hiwar al-awwal, ya, kalau al-hiwar al-awwal the first conversation, sekarang al-hiwar ats-tsani, ya, the second conversation. Ya, kemudian unzur wastami wa'id. Ya, apa makna unzur? Lihatlah, wastami'. Naam, wa'id. Baik. Unzur wastami wa'id. Ini kemarin fi'il apa? Madi, mudhari atau fi'il amr? Naam, fi'il, semuanya fi'il amr, menunjukkan kepada perintah. Ya, jadi fi'il atau kata kerja yang menunjukkan kepada perintah. Ya. Baik, ya. Kita lihat Muhammad, assalamualaikum. Ya, Syarif, waalaikumussalam. Ya, seperti biasa, ya. Kalau dua orang muslim bertemu, bercakap-cakap gitu kan, maka dimulai dengan apa? Assalamualaikum, ya, dengan salam, ya. Bukan seperti orang-orang non-muslim. Kalau orang-orang non-muslim, ya, adat istiadat mereka, ya, selamat di waktu-waktu tertentu saja. Pagi, selamat pagi, gitu kan. Ya, good morning, gitu kan. Apa, siang tertentu. Tapi kalau dalam agama kita, syariat kita, Masya Allah, ya. Jadi keselamatan meliputi itu, seperti itu, ya, keselamatan atasmu, ya. Waalaikumsalam, ya. Muhammad bertanya, min aina anta, ya, min aina anta. Ma makna min? Aina? Anta? Ya, jadi min aina anta. Ya, dari mana kamu? Maksudnya di sini min aina anta di sini apa? Iya, berasal ataukah apa namanya, datang dari mana gitu? Ya, yang dimaksudkan di sini apa? Yang ditanyakan di sini asal, ya. Maksudnya di sini asal negara di sini, ya. Yang ditanyakan di sini adalah asal negara, ya. Tapi min aina anta itu bisa juga dipakai kalau bertanya kepada seseorang yang habis dari suatu tujuan. Ya, jadi misalnya ada teman kita yang barusan datang ke kita lewat, ketemu di jalan gitu. Ya, bisa kita bertanya min aina anta gitu kan, seperti itu. Ya, min aina anta, bukan dari negara mana, enggak, tapi min aina anta, ya, dari mana, barusan dari mana? Ya, apakah dari pasar, dari apa namanya? Dari kantor atau dari mana dan seterusnya, ya. Taib, di sini yang dimaksudkan min aina anta, dia menanyakan dari negara mana, ya. Tapi artinya min aina anta, dari mana anda, ya. Anta untuk laki-laki, ya. Anta untuk laki-laki. Taib, Syarif menjawab, ana min Pakistan, ya. Ana min Pakistan. Apa artinya ana min Pakistan? Saya dari Pakistan. Ya, ana min Pakistan, saya dari Pakistan, ya. Ana min Ana min Pakistan. Perhatikan, ya. Dalam bahasa Arab, orang Arab itu tidak bisa menyebut huruf apa? Huruf P, ya. Mereka tidak bisa menyebut huruf P. Maka huruf P itu diganti dengan apa? Diganti dengan huruf Ba. Ya. Diganti dengan huruf Ba. Jadi orang Arab tidak ada yang bisa menyebutkan Pakistan. Ya. Tapi mereka ganti dengan Ba. Ya. Bahkan orang Arab itu, kalaupun mereka berbahasa Inggris, ya. Misalnya mereka bilang plastik gitu. Ya, karena mereka, saya sering dengar mereka ngomong plastik, tapi nggak ngomong plastik, tapi balastik gitu. Ya, seperti itu. Jadi mereka tidak bisa mengucapkan huruf P, maka diganti dengan huruf Ba. Ya, jadi ana min Pakistan. Ya, ana min Pakistan. Maksudnya saya dari Pakistan. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, hal anta Pakistaniun. Hal anta Pakistaniun. Apa artinya hal? Apa? Naam. Hal itu nanti kita akan pelajari dalam ilmu nahu. Hal itu adalah apa namanya? Ada yang tahu enggak? Hal itu apa? Naam. Apa? Naam. Dia apa namanya? Adatul istifham. Min adawatil istifham, ya. Hal min adawatil istifhami, ya, atau huruf istifham. Ya, huruf istifham namanya hal ini untuk bertanya. Ya, jadi huruf untuk bertanya. Jadi min adawatil istifham salah satu alat untuk bertanya kalau dalam bahasa Arab. Ya, hal. Ya, kalau di kita apa? Apakah? Ya, hal anta Pakistaniun. Ya, hal anta Pakistaniun. Apa artinya hal anta Pakistaniun? Naam, apakah anda seorang apa? Seorang, iya, orang yang berkewarganegaraan Pakistan, ya. Jadi ada perbedaan antara Pakistan dengan apa? Apa perbedaannya antara Pakistanu dengan Pakistaniun? Pakistan adalah negara, ya. Negara. Kalau Pakistaniun, kewarganegaraan. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Natio, begini ya. Ya, ini perbedaannya. Ya, jadi Pakistan adalah negaranya, Kemudian Pakistaniun adalah keluarga negaraannya. Sama misalnya kalau kita ditanya, min aina anta? Ya, ana min Indonesia. Ya, ana min Indonesia. Ya, hal anta Indonesiun? Apakah anda adalah seorang berkeluarga negaraan orang Indonesia maksudnya? Ya, karena boleh jadi dia dari Indonesia tapi bukan keluarga negaraan Indonesia. Ya, bisa jadi ekspatriat gitu. Ya, jadi tinggal di sini cari rezeki di Indonesia tapi sebenarnya dia bukan orang Indonesia. Ya, nah jadi ana min Indonesia. Ya, saya dari Indonesia. Ana Indonesiun. Saya adalah orang Indonesia. Jadi Indonesia negaranya, Indonesiun adalah keluarga negaraannya. Ya, sama dengan daerah misalnya. Ya, min aina anta? Dari mana engkau? Ana min Jawa. Ya, ana min Jawa. Saya dari daerah Jawa. Ana Jawiyun. Ya, ana Jawiyun. Saya dari Jawa, ana min Jawa, ana Jawiyun. Saya orang Jawa. Ana minal Bugis. Ya, saya dari Bugis. Ana Bugisiyun. Jadi ya-nya di sini namanya ya nisbi. Ya, ya. Ya-nya ini di belakang ini namanya ya. Nisbiyun. Ya, jadi ya ya yang dinisbatkan gitu. Untuk penisbatan. Ya. Jadi untuk penisbatan, ya. Seperti misalnya contohnya ya biar jelas. Ya, bahwa ini adalah ya nisbi ya. Kata ini kita hapus saja. Ya, salafun. Apa artinya salaf? Ya, orang terdahulu. Ya, itu disebut sebagai salaf. Ya, tapi kalau ditambah dengan ya, itu namanya ya nisbi salafiyun. Artinya apa? Menisbatkan kepada orang-orang terdahulu. Ya, jadi kalau ini orang-orang terdahulu, tapi kalau misalnya kita tuliskan salafiyun. Ya, ini artinya seseorang yang menisbatkan, menyandarkan dirinya kepada orang-orang terdahulu. Ya, jadi salafiyun misalnya ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang ana salafiyun, itu artinya dia mengatakan saya berusaha menisbatkan diri saya kepada salafus sholeh, orang-orang terdahulu. Ya, dalam masalah beragama, ya menempuh jalan mereka. Ya, jadi bermanhaj di atas manhaj. Salaful ummah ya, maka disebut sebagai salafiyun ya. Nah, di sini ana min Pakistan, hal anta Pakistaniun? Apakah anda seorang yang berkewarganegaraan orang Pakistan, maksudnya apakah anda orang Pakistan? Ya, na'am ana Pakistaniun. Ya, jawabannya apa? Na'am ana Pakistaniun. Iya, saya adalah orang Pakistan. Kalau misalnya kita menyanggah bukan gitu, gimana jawabannya? La. La. Iya iya. Jadi misalnya kita orang Indonesia, la ana Indonesiun, ya. Hal anta Pakistaniun? La ana Indonesiun. Perhatikan ini untuk laki-laki ya, ya ini untuk laki-laki, ya nanti insya Allah al-hiwar as-sani ba, ya. Kita akan terangkan bagaimana kalau untuk wanita, ya untuk perempuan, untuk muannas. Ini untuk laki-laki, ya. Taib, ana Pakistaniun, ya. Kemudian, wama jinsiyatuka anta, ya. Wama jinsiyatuka anta. Taib, ma makna jinsiyatun? Di sini terdiri dari dua kata ya, jinsiyah dan kaf, ya. Jinsia dan domir plus domir. Jadi jinsia tukah? Apa artinya jinsia? Nah, jinsia tun itu nationality, ya. Jinsia tun. jinsiyatun jinsiyatun plus dhamir al-muttasil kaf ya. Ya. Jadi jinsiyatun ya disandarkan ke mana? Ke dhamir muttasil ya. Maka yang terjadi ini tanwinnya dibuang karena ini isim ini disandarkan ke dhamir muttasil. Jadilah ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Jadi seperti ini, jinsiyatuka. Ya. Jadi terdiri dari ini jinsiyatuka, terdiri dari jinsiyatun plus dhamir, kata ganti. Ya. Kalau seperti ini berdiri sendiri, tidak beralif lam, ini bertanwin. Ya. Tapi ketika disambungkan ke dhamir muttasil, ini artinya mudhaf. Ini disandarkan ke mudhafun ilaih, ke dhamir muttasil. Disandarkan ke apa namanya? Ke kata ganti. Karena dia di ini disandarkan ya, walaupun dia tidak beralif lam, maka dibuanglah tanwinnya. Jadi jinsiyatuka. Jadi bukan jinsiyatunka, bukan, tapi jinsiyatuka ya. Nah, jinsiyah ini artinya tadi apa? Keluarga, kewarganegaraan ya. Keluarga negaraan. Taib, ma jinsiyatu ka anta. Nah, anta di sini hanya untuk penegasan saja ya. Jadi tidak mesti harus pakai anta. Boleh hanya wa ma jinsiyatu ka, boleh cukup ya. Jadi anta di sini litaukid saja, hanya untuk penegasan. Wa ma jinsiyatu ka anta ya. Tapi boleh juga wa ma jinsiyatu ka. Ya, itu sebenarnya cukup. Tapi di sini ditambahkan anta untuk litaukid, untuk penegasan saja ya. Muhammad ya, ana turkiyun ya. Apa artinya ana turkiyun? Iya, saya orang Turki ya. Ana min Turkiya. Jadi beda ya, turkiyun dengan Turkiya ya. Kalau kalau turkiyun Turkiyun artinya apa? Orang Turki ya. Orang Turki. Kalau Turkiya artinya apa? Turki. Negara Turki. Ya, jadi itu bedanya. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana Maliziyun. Ana min Malaysia. Ana Maliziyun, ana min Malaysia. Ana Indonesiyun, ana min Indonesia ya, seperti itu ya. Taib, kemudian Syarif, ahlan wasahlan ya. Ahlan wasahlan. Taib, ma mana ahlan wasahlan? Ahlan wasahlan itu apa namanya? Ahlan wasahlan kalau kita terjemahkan selamat datang ya. Akan tetapi kalau dalam bahasa Arab ya, ahlan itu dari kata ahlun ya. Kemudian sahlan itu dari kata sahal. Ahlun itu kan keluarga. Ya. Artinya kalau kita katakan ahlan ya, itu artinya Anda datang ke kita sebagai seorang keluarga. Ya, wa sahlan. Ya, artinya apa? Anda datang ke kita dalam keadaan muda. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan. Tapi kalau dalam ya bahasa Arab, kalau kita cari terjemahannya, maka ahlan wa sahlan itu ya ahlan dari kata ahlun. Ya maksudnya Anda datang kepada saya, kepada kami dalam keadaan seperti keluarga. Kemudian Anda datang ke kami dalam keadaan mudah, dalam keadaan gampang. Jadi tidak ada yang susah. Ya seperti itu. Ya, taib. Ya, ini al-hiwar ats-tsani alif ya. Taib, insyaallah besok kita lanjutkan ya untuk al-hiwar ats-tsani ba. Ya. Insyaallah besok kita lanjutkan. Taib, Allah taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari lemahnya ilmu dan dari syaitan. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadani Allah wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.